Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. So, insyaallah kita lanjutkan pembahasan tadrib, latihan-latihan terkait dengan al-istisna, terkait dengan istisna. Sekarang yang berikutnya tentang istisna atau mustasna dengan ghair. Ya, pada tadrib ini. Ma hukmul mustasna bi ghairin? Apa hukum mustasna dengan ghair? Yakunu maj'uran daiman. Mustasna dengan ghair itu selalu maj'ur. Jadi isim yang terletak sesudah ghair ini selalu maj'ur. Misaluhu, contoh. Marartu bil qawmi ghaira zaidin. Aku melewati kaum itu kecuali Zaid. Ghaira zaidin. Zaidin ini yang terletak sesudah ghair, keadaannya majrur. I'rabnya marartu fi'lan madhin mabniyun 'ala sukuni. Fi'il madhi mabni dengan sukun. Liittisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' yang berharakat. Ata'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi. Ta' ini adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in, pada tempat rafa' fa'ilan sebagai fa'il. Bil qaumi alba'u harfu jarin, ba'nya adalah huruf jar. Al qaumi ismun majrurun bil ba'i. Al qaumi ism yang majrur dengan sebab huruf ba' tersebut. Wa 'alamatu jarrihi al kasratu zahiratu fi akhirih, tanda jarnya adalah dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ghaira adatu istitsna'in. Ghaira ini kata untuk istitsna, mansubatin 'ala al-istitsna'i, dan lafaz ghaira ini mansub karena sebab istitsna. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan, lafaz ghair itu hukumnya sesuai dengan mustasna bi illa. Ya, jadi di sini ghaira mansub karena sebab istitsna. Ya. Kemudian ghaira itu mudafun. Sebagai mudaf, Zaidin mudafun ilaihi. Sebagai mudaf ilaih, majururun bil idafati. Majurur dengan sebab idafah. Ya, jadi faedahnya ghaira itu istisna. Ya, adapun bentuknya ini ghaira sebagai mudaf. Kemudian isim yang terletak sesudah ghair, dia majurur karena menjadi mudaf ilaih dari ghaira tersebut. Al-mustasna bi ghairin wa siwan wa suwan wa sawain majrurun daiman bimadha. Jadi mustasna bi ghair isim yang terletak sesudah ghair, siwa sesudah siwa, sesudah suwan, sesudah sawa, ini keadaannya majrur, selalu demikian, selalu majrur. Bimadha dengan sebab apa? Kenapa? Bil idhafati, dengan sebab idhafah. Jadi ini yang menyebabkan isim sesudah ghair, siwa, suwan ataupun sawa itu majrur. Ya, karena menjadi mudhaf ilaih dari ghair atau yang semisalnya tadi. Wa ma hukmu i'rabiha, dan apa hukum i'rabnya? Apa hukum i'rab pada kata ghair, siwa, suwa dan sawa? Hukmul mustasna bi illa. Hukumnya adalah hukum mustasna dengan illa. Jadi lafaz ghair dan kawan-kawannya ini hukumnya sama sebagaimana pada mustasna dengan illa. Yakni idza kana ma qablaha taman mujaban fahiya mansubatun. Jika sebelumnya, sebelum ghair itu kalimatnya tam kemudian mujab, maka dia mansub. Ghaira ini mansub. Seperti dalam contoh tadi, marartu bil qaumi, ini tam dan mujad, maka ghaira mansub. ya. Idza kana taman manfiyan, jika kalimatnya itu tam manfi, ada nafinya, jazal wajhani, maka boleh dua keadaan, boleh dua bentuk, al badalu wan nasbu ala istisna, yakni badal yang pertama kemudian yang kedua nasab karena sebab istisna. Kemudian keadaan yang ketiga, idza kana naqisan fa ala hasabil awamiri, jika kalimat sebelum ghair itu naqis, maka ghair itu sesuai dengan amil-amilnya tersebut. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, sesuai dengan amil yang terletak sebelum ghair tersebut. Ini. Taqulun, kau katakan contoh, ma ra'aitu ghaira Zaidin. Ma ra'aitu ghaira Zaidin. Bagaimana di sini i'rabnya? Ma nafiyatun. Ma ini nafiyah. Ra'aitu ra'a fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni. Ra'a adalah fi'il madhi mabni dengan sukun. Litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin, karena bersambung dengan dhamir rafa' yang berharakat. At-ta'u dhamirun muttasilun. Ta ini adalah dhamir muttasil mabniyun 'ala dhammi, mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Fa'ilun sebagai fa'il. Kemudian ghaira maf'ulun bihi mansubun, ghaira ini maf'ul bih, mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ghaira mudafun ilaihi, ini Zaidin ya, afwan. Ghaira mudaf, kemudian Zaidin mudafun ilaihi. Di sini kalau di ya, ada kekurangan mungkin. Jadi ghaira itu mudafun sebagai mudaf, kemudian Zaidin ini mudafun ilaihi sebagai mudaf ilaih. Majrurun bil idafati, majrur dengan sebab idafah. Wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu ala akhirihi, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Di sini ma ra'aitu ghaira Zaidin, ini apa? Naqis ya, ma ra'aitu. Naqis ada yang kurang, itu sebagai maf'ul bih. Ya, maka ghaira dia menyesuaikan dengan amilnya sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Maka dia mansub. Ini ya. Jadi keadaan yang ketiga. Ini contoh ini untuk keadaan yang ketiga, yaitu naqis tadi. Kemudian contoh yang berikutnya, ma qama qaumu ghaira Zaidin. Ya, harik ghaira Zaidin, berikan harakat pada ghaira Zaidin. Ya. Ya juzu fiha wajhani, boleh padanya dua bentuk, dua keadaan, yakni ghaira Zaidin mansub, ghaira mansub, atau wa ghairu Zaidin dan ghairu Zaidin, ghairu marfu'. A'ribha, i'rabkan alal wajhaini, pada dua bentuk, dua keadaan tersebut, boleh mansub dan boleh marfu'. Bagaimana i'rabnya? Ma nafiyatun, ma adalah nafiyah. Qama fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fathhi, qama adalah fi'il madhi mabni dengan fathah. Al-qaumu fa'ilun marfu'un, fa'il marfu', wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian yang marfu', ghairu, ya, marfu' ghairu dengan dhammah. Badalun minal qawmi, ini sebagai badal dari al-qawm. Ma qawmal qawmu, al-qawmu marfu, maka ghairu badalnya, ikut marfu. Ya. Wa badalul marfu'i marfu'un, badal dari isim yang marfu, dia menjadi marfu. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu zahiratu fi akhirihi, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian dari bentuknya, wa ghairu mudafun, ghairu itu mudaf, Zaidin mudafun ilaihi, Zaidin itu mudaf ilaihi, majrurun majrur, wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirihi, tanda jarnya adalah kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi dari tarkib, dari susunannya, susunan idafah, ghairu Zaidin atau ghairu Zaidin atau yang semisalnya, ini tarkibnya, susunannya adalah susunan idafah, tarkib idafi. Ini ya. Kemudian i'rab yang kedua, ma qama qamu ghaira Zaidan, ghaira di sini mansub. غير زيد أصلاً غير زيد غير منصب إعرابnya ما نافية adalah نافية قام في الماضي مبني على الفتح قام في الماضي مبني dengan فتحة القوم فاعل مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian ghaira ada istisna'in. Ghaira ini kata untuk istisna. Mansubatan 'ala al-istisna, mansub karena sebab istisna. Ya. Wa 'alamatu nasbiha al-fathatu adh-dhahiratu fi akhiriha. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya, ghaira ini. Wa hiya mudafun, dan dia mudaf. Tarkibnya idafah, idafi. Ghaira sebagai mudaf, kemudian zaidin mudafun ilaihi sebagai mudaf ilaihi. Majrurun, majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini i'rab dari kalimat tadi. Ada dua keadaan, dua macam. Kemudian berikutnya, ma huwa al-kalamut tammu, apa itu, apa dia itu al-kalamut tam, kalimat yang tam, yang sempurna. Huwa alladhi dhukira fihi al-mustafna wal-mustafna minhu. Al-kalamut tam adalah kalam, kalimat yang disebutkan padanya mustafna dan mustafna minhu. Jadi yang dimaksud dengan mustasna itu yang sesudah ada tustisna. Misalkan sesudah illa. Misalkan illa ya. Ini illa. Ini ada tustisna. Illa atau saudara-saudaranya itu ada tustisna. Kata untuk istisna. Kemudian yang sesudahnya ini disebut mustasna. Ya. Mustasna. Ya. Ini. Jadi mustasna itu yang sesudah ada tustisna, yang diperkecualikan, yang hukumnya berbeda dengan yang sebelumnya. Itu mustasna. Kemudian mustasna minhu adalah yang sebelumnya, yang memiliki hukum yang umum tadi. Itu yang mustasna minhu. Ini ya. Ini yang sebelum ada tustisna, yang memiliki hukum yang umum. Ya, misalkan dalam contoh-contoh tadi ya, misalkan maqam al-qawmu, ya, maka di situ yang menjadi mustasna minhu adalah al-qawmu. Marartu bil-qawmi, maka yang menjadi mustasna minhu pada al-qawmi. Ya, itu ya dari contoh-contoh yang ada sebelumnya seperti itu. Jadi yang disebut dengan mustasna minhu, ya, mustasna minhu itu yang sebelum ada tustisna, sebelum kata istisna, yang memiliki makna atau memiliki hukum umum. Ya, ini. Jadi yang dimaksud dengan kalam tam, kalimat jumlah yang sempurna, adalah kalimat yang disebutkan mustasna dan mustasna minhu. Ya, misalkan tadi al-qawmu itu disebutkan, maka ini tam. Yang demikian disebut dengan kalam tam. Berikutnya, wa ma huwa al-kalamul mujabu, apa dia kalam mujab, kalimat mujab, yakni ma la yasbiquhu nafin wala syibhuhu, yaitu kalam, kalimat yang tidak didahului oleh sesuatu yang menafikan atau yang semisalnya. Kalam, kalimat yang tidak didahului oleh sesuatu yang menafikan dan tidak pula yang semisalnya. Ya. Jadi tidak mansi, tidak dinafikan. Misalkan tadi ja'al qaumu atau qamal qaumu atau yang semisalnya marartu bil qaumi. Nah, ini tidak ada sesuatu yang menafikan dalam kalimat ini. Tidak ada misalnya ma nafiyah atau la an-nafiyah atau yang semisalnya, ya, termasuk lam atau lan juga tidak ada. Maka kalimat yang demikian ketika tidak ada nafiyah yang mendahuluinya ataupun yang semisalnya, maka ini disebut sebagai kalam mujab, ya, Yang berikutnya, ma huwa al-kalamun naqisu abadiya, kalam naqis, kalimat atau jumlah naqis, yakni ma hudhifa fihi al-mustasna minhu, yakni kalimat atau jumlah yang dihilangkan mustasna minhu. Ya, ini mustasna minhu tadi yang sebelum ada istisna, sebelum illah misalnya, yang menunjukkan makna atau hukum secara umum, ini dihilangkan, tidak disebutkan, ya, dihilangkan dari sisi lafaz, ya, tidak disebutkan lafaznya. Ini. Nah, kalimat atau jumlah yang demikian disebut dengan kalam naqis. Ya. Misalnya tadi, ya, ma qoma illa zaidun. Ya, di situ ma qoma illa zaidun. Di sini mustasna minhu tidak disebutkan, sesuatu yang menunjukkan makna keumuman yang berdiri siapa tidak disebutkan, dihilangkan secara lafaz, tidak ada. Ya, mustasna minhu dihilangkan, maka yang demikian ini disebut dengan kalam naqis. Ini ya. Oke, jadi tam itu disebutkan mustasna minhu. Kalau naqis itu tidak disebutkan mustasna minhu. Kemudian tadi kalau mujab itu tidak ada nafi atau yang semisalnya yang mendahului. Adapun kalau ada nafi atau yang semisalnya yang mendahului disebut dengan kalam manfi. Jadi lawan dari mujab itu manfi. Al-kalamul manfi. Itu kalau ada nafin, ada kata yang menafikan yang mendahuluinya atau yang semisalnya. Ini ya. Jadi kaitkan tam, kaitannya atau lawannya adalah naqis. Adapun mujar itu lawannya, kebalikannya adalah manfi. Dari situ bisa difahami, oh, kalau ini mujar berarti ini bukan manfi, atau sebaliknya kalau ini manfi berarti ini yang bukan mujar. Berikutnya, misalul kalamit tam. Misalul kalamit tammi al-mujabi. Maksudnya demikian ya. Contoh untuk kalimat yang tam, yang mujab. Misalul kalamit tammi al-mujabi. Ja'al qawmu illa amran. Ja'al qawmu illa amran. Orang-orang itu, kaum itu datang kecuali amr. Ya, di sini tam. Apa? Mustasna, dan demikian pula mustasna minhu itu disebutkan mana mustasna minhu, yakni pada lafaz al-qaumu. Ini sebagai mustasna minhu disebutkan, maka dia tam. Kemudian mujab apa maknanya? Di sini tidak ada nafi yang mendahului. Ja'al qaumu, tidak ada nafinya, maka dia mujab. Ini ya. Kalamun naqisun, contoh yang berikutnya untuk kalam naqis. Ma qama illa zaidun, ya, ma qama illa zaidun. Hada naqisun, ini naqis. Ya, kenapa? Li'annahu lam yuzkar. Lam yuzkar, ya. Li'annahu lam yuzkar fihi al-mustasna minhu. Karena tidak disebutkan padanya mustasna minhu. Ya, yakni takdirnya atau maknanya al-qawmu mestinya atau asalnya maqama al-qawmu. Al-qawmu itu sebagai mustasna minhu, dan dia tidak disebutkan di sini, dihilangkan secara lafaz. Maka kalimat yang demikian disebut dengan naqis, ya. Ini. Al-mustasna bi ghairi ma hukmuhu, mustasna dengan ghair apa hukumnya? Daiman majruran, selalu majrur. Mustasna bi ghair, isim yang terletak sesudah ghair itu selalu majrur. Al-mustasna bi siwan wa siwan al-mustasna bi siwan, mustasna dengan siwa. Bagaimana? Wa siwan wa suwan wa sawain yujarru daiman. Ya, mustasna dengan siwa, dengan suwa, dengan sawa itu selalu dijarkan, sama dengan ghair tadi. Ma hukmu ghairin wa siwan wa suwan wa sawain, apa hukum untuk ghair, siwa, suwa dan sawa? Hukmuha hukmul mustasna bi illa. Hukumnya untuk lafaz ghair dan teman-temannya ini adalah hukum pada mustasna dengan illa. Yakni idza kana al-kalamu taman mujaban wajaba nasbuha. Jika kalimat itu tam mujab, maka wajib menasabkannya. Wajib dibaca ghaira, wajib nasab. Kalau itu tam mujab. Taman manfian, jika kalimatnya tam manfi, jaza fihi wajhani, maka boleh dua keadaan, boleh dua bentuk, boleh nasab, boleh badal. Ya. Kemudian naqisan, jika kalimat itu naqis, ala hasabil awamili, maka sesuai dengan keadaan amil-amilnya. Ini. Contoh, idza qultu, jika aku katakan qama qawmu ghayra zaidin, famal wajibu, maka apa yang wajib? Zaidin. Yakunu majruran, zaidin ini wajib majrur. Kemudian wa ghayru takunu mansubatan, lafad ghayra ini wajib mansub, keadaannya mansub. Kenapa? Li'anna alladhi qablaha tamun mujabun, karena kalimat yang sebelumnya itu tam mujab, maka ghayra wajib mansub. Contoh berikutnya, ma qama qamu ghayru zaidin yajuzu fiha raf'u wan nasbu, boleh padanya rafa' dan nasab. Kenapa? Li'anna al-mustafna bi'illa fi hadhihi surati yajuzu fihi al-wajhani, karena mustasna dengan illa pada bentuk ini boleh dua keadaan, boleh dua bentuk. Ma qama ghairu zaidin. Kita lanjutkan pada salat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari contoh yang terakhir tadi ya. Ma qama qawmu ghairu zaidin. Ghairu di sini yajuzu fiha ar-raf'u wan nasbu, boleh rafa' dan boleh nasab pada ghairu ini. Li'anna al-mustasna bi'illa fi hadhihi surati, karena mustasna dengan illa pada bentuk ini, pada bentuk semacam ini, yajuzu fihi al-wajhani, boleh padanya dua keadaan, dua bentuk. Baik. Kemudian contoh yang berikutnya. Ya, jadi tadi ya, boleh dibaca rafa karena sebagai badal dari al-qawmu, ma qawmu ghayru zaidin. Boleh pula dibaca nasab karena sebagai istisna, ma qawmal qawmu ghayra zaidin, pada lafaz ghair. Adapun mustasnanya zaidin selalu majrur. Ini ya. Kemudian contoh yang berikutnya, ma qawma ghayru zaidin. Bagaimana di sini? Ar-raf'u faqat, hanya rafa' saja. Kenapa? Karena ini naqis. Ya. Artinya apa? Mustasna minhu tidak disebutkan, dihilangkan. Sehingga ghairu harus sesuai dengan amilnya, yakni sebagai fa'il dari qama. Maka dia harus rafa'. Ghairu zaidin. Contoh yang berikutnya, ma ra'aitu ghaira zaidin ala hasabil awamil, sesuai dengan amil-amilnya. Wa hadzal amilu yaqtadi an-nasba, dan amil ini dalam contoh ini mengharuskan nasab. Ya, kenapa? Karena sebagai maf'ul bih dari ra'aitu, ya, sebagai maf'ul bih ra'aitu, artinya mustasna minhu yang dihilangkan, yang tidak disebutkan, ini menjadi maf'ul bih sebagai dari ra'aitu. Maka ghaira ini menggantikan maf'ul bih yang dihilangkan tadi, sehingga ghaira ini harus nasab. Ini ya. Ini hukum mustasna dengan ghair, siwa, suwan ataupun sawa. Belum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Yang roh itu ghair ini berarti bukan mustasna ghairnya ini. Mana? Yang tadi atas. Roh itu ghair roh zaidin. Itu nama mustasna apa sebagai maf'ul biasa? Zaidin itu mustasna dari ghair, zaidin. Adapun ghaira tetap itu ada tu, ada tulis istisna. Ya, tapi kedudukannya sebagai maf'ul bih di sini. Ya. Karena tadi dia menggantikan mustasna minhu yang tidak disebutkan. Jadi perhatikan dari sudut pandangnya, sisinya masing-masing ya. Ini. Berikut Ada lagi? Tidak ada, kita lanjutkan. Hasanan, ya, baik, bagus. Al-mustafna bi khala wa ada wa hasha. Sekarang mustafna dengan khala, ada, dan hasha, ya. Kalau ghair dan teman-temannya, yaitu siwa, suwa, dan sawa, itu termasuk isim, ya. Ada tu istisna, ada watu istisna yang termasuk isim. Kalau illa itu merupakan harf. Kemudian yang di sini khala, ada, dan hasya. Ini bisa berupa isim, bisa berupa huruf, huruf jar, dan bisa pula berupa fi'al. Ya. Imma majrurun wa imma mansubun. Jadi mustafna yang terletak sesudah khala, ada, dan hasya bisa jadi majrur dan bisa jadi keadaannya mansub. Ini iqtarana biha ma, jika bersambung dengan ma, khala, ada, dan hasya ini jika dihubungkan dengan ma, fahuwa mansubun la ghairu, maka dia, yakni mustafna dengan khala, ada, dan hasya itu menjadi mansub, tidak ada yang lain. Kalau didahului oleh ma, ma khala, ma ada, ma hasya, kalau demikian maka mustafnanya itu wajib mansub, ya, tidak boleh yang lain, tidak boleh majrur ini. Wa illam taqtarin biha, dan jika tidak bersambung dengannya ma, ya, jika ma itu tidak bersambung dengan khala, ada, dan hasya, jaza fihal wajhani, maka boleh dua keadaan padanya, an-nasbu wal jarru, yaitu nasab dan jar. Ini itu untuk pada mustafnanya, mustafna pada khala, ada, dan hasya. Adapun untuk lafaz-lafaz itu sendiri bagaimana? Amma binisbati laha nafsiha, adapun di sesuai atau disandarkan pada dirinya sendiri, pada lafaz khala, ada, dan hasya ini, fahiya af'alun, maka dia, yaitu lafaz-lafaz ini, ada, khala, ada, dan hasya, ketiga lafaz ini adalah fi'al, termasuk fi'al. In nasabat, jika dia menasabkan, jika ketiga ketiga kata itu menasabkan, maka ketiga kata tadi termasuk fi'al. Wa hurufan, dan termasuk huruf atau merupakan huruf. In jarrat, jika ketiganya tadi menjarkan, jadi sesuai dengan hukumnya, amalannya terhadap mustafna yang sesudahnya. Ya. Kalau mustafna menjadi mansub, berarti tiga kata dari fi'al. Tetapi kalau mustafna yang sesudahnya menjadi majrur, berarti ketiga kata dari termasuk huruf. Ini ya. Jadi satu lafaz ada dua keadaan ini. Contoh, qama qaumu ma khala zaidan. Ya, qama qaumu ma khala zaidan. Ma yajuzu fi Zaidin, apa yang boleh pada lafaz Zaidin, pada lafaz Zaid di sini? An-nasbu Zaidan, itu nasab pada Zaidan. Wa la yajuzu al-jaru, dan tidak boleh jarnya, tidak boleh mencarkan lafaz Zaidan. Jadi bolehnya hanya menasabkan Zaidan. Kenapa? Karena ada ma. Khala ini dihubungi, disambung, didahului oleh ma. Ma khala, maka mustafnanya harus nasab, tidak boleh yang lain, tidak boleh jar. Ini ya. Al-i'rabu, i'rabnya, qama fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi, mabni dengan fathah. Al-qaumu fa'ilun marfu'un, fa'il marfu', wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ma masdariyatun, ma adalah masdariyah. Ma di sini terkait dengan bentuk masdar, ya, terkait dengan masdar. Kemudian khala fi'lun madhin, khala adalah fi'il madhi. Kenapa? Karena dia didahului ma tadi, maka dia merupakan fi'il, bukan harf, ya. Lil istithna'i, fi'il madhi untuk istithna. Mabniyun 'alal fathil muqaddarati, mabni dengan fathah. Mabniyun 'alal fathatil muqaddarati, mabni dengan fathah yang ditakdirkan. ala akhirihi pada huruf akhirnya. Jadi dia fi'il, fi'il madhi. Khala. Nah, di sini fathah yang ditakdirkan pada huruf akhir yaitu huruf alif tadi. Ya, mana min zuhuriha at-ta'adzuru, yang mencegah dari tampaknya adalah ta'adzur, tidak mungkin karena alif tidak mungkin menerima harakat. Sehingga tadi tandanya fathah muqaddarah, fathah yang ditakdirkan. Wal fa'ilu dhamirun mustadirun wujuban taqdiruhu huwa. Fa'il dari khala ini adalah dhamir mustadir wajib takdirnya huwa. Ini dulu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya penjelasan tentang ini ya. Fa'il dari khala ataupun ada ataupun hasya itu berupa dhamir mustatir wujuban, wajib mustatir, yang takdirnya adalah huwa. Ini karena memang demikian yang didapati dalam bahasa Arab, dalam bangsa Arab ini ya. Kemudian Zaidan maf'ulun bihi, Zaidan sebagai maf'ul bih mansubun mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini. Kemudian berikutnya, al-mustathna bi ada ma hukmuhu, mustathna dengan ada apa hukumnya? Idza kanat ada masbuqatan bima, jika ada itu didahului oleh ma, ta'ayyana nasbu, maka tentunya pasti menjadi nasab. Mustathnanya pasti menjadi nasab. Wa in kanat mujarradatan, dan jika ada itu mujarradatan, terlepas, bebas, artinya tidak didahului oleh ma, tidak ada ma, jaza fihi wajhani, maka boleh padanya dua keadaan, dua bentuk. Imman nasbu, bisa jadi nasab, boleh jadi nasab. Wa immal jaru, dan boleh jadi jar. Mislun laha, contoh untuknya, contoh untuk mustatsna dengan ada mujarradatan, yang mujarrad, yang tidak dihubungkan dengan ma, tidak didahului oleh ma. Jadi mujarrad itu lepas atau bebas ya, murni, tidak ada ma di sini dalam hal ini. Contoh, ra'aitu qauma ada zaidan au ada zaidin. Bagaimana? A'rif ala wajhil jarri, i'rabkan pada keadaan jar. Ra'aitu, ra'a fi'lun madhin mabniyun ala sukuni, fi'il madhi mabni dengan sukun, liittishalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir raf' mutaharrik. At-ta'u, ta'nya dhamirun muttasilun, adalah dhamir muttasil, mabniyun ala dhammi, mabni dengan dhammah, fi mahalli raf'in, pada tempat raf'. Fa'ilun sebagai fa'il. Kemudian al-qawma maf'ulun bihi mansubun, maf'ul bih mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ada hurufu jarrin, ini adalah huruf jar, ada harfu, ya. Harfu jarrin adalah huruf jar, harf jar. Mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun. Ya, pada alif itu ya, itu sukun. Ini huruf jar. Ya. Kemudian Zaidin ismun majrurun bi ada, Zaidin ini ism yang majrur dengan sebab ada, bi ada ya, jadi dengan sebab ada. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirihi, tanda jarnya adalah kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini i'rab untuk yang keadaan jar. Pada contoh tadi, ra'aitu qauma ada Zaidin. Kalau i'rab untuk yang nasab bagaimana? Seperti pada contoh sebelumnya, pada khala tadi, i'rabnya seperti itu. Ada di i'rab sebagaimana khala pada contoh sebelumnya untuk yang nasab. Ya. Ini. Sehingga di sini asy-syekh hanya menyebutkan yang jar saja, karena yang nasab itu sama seperti contoh yang sebelumnya tadi. Qauma qaumu khala Zaidan, yang tanpa ma ya. Ini. Berikutnya, yaqulu Ibnu Malik, Ibnu Malik berkata dalam alfiyahnya, wa haitsu jarra fa huma harfani kama huma in nasaba fi'lani. Ini tentang khala dan ada. Jadi dimanapun keduanya itu mencarkan, ya, mencarkan, yang sesudahnya, mencarikan mustasnanya, maka keduanya itu adalah harf. Khala dan ada ini harf kalau dia mencarikan. Kama huwa, kama huma in nasaba fi'lani, sebagaimana keduanya itu jika menasabkan, maka keduanya termasuk fi'al, merupakan fi'al. Ini tentang khala dan ada. Ini yang disebutkan Ibnu Malik dalam Alfiyah, Al-Alfiyah babu istisna, pada bab istisna. Al-baitu raqmu bait pada nomor yang ke-330. Ya. Jadi bait zat syair yang berisi kaidah nahwu dan sharaf yang disusun oleh Ibnu Malik Al-Andalusi, ya, orang Spanyol. Orang Spanyol ini Ibnu Malik, bukan orang Arab. Al-Andalusi, Andalusia itu Spanyol, ya. Banyak, banyak beberapa, ya, dalam beberapa disiplin ilmu, ya. Ini Ibnu Malik, ini ilmu bahasa, yang lainnya ilmu yang lain. Jadi ya sedikit mana ya keluar dari ini, ahli-ahli atau ulama-ulama terkait dengan din ataupun terkait dengan bahasa banyak yang berasal dari luar Arab, ya. Bahkan Al-Imam Bukhari dari Eropa, Eropa Timur, bukan orang Arab, Al-Bukhari. Al-Imam Muslim juga di luar Arab, ya. Jadi menunjukkan apa hikmahnya Islam bukan milik orang Arab, ya. Ini ya salah satu hikmahnya Islam untuk semuanya, ya. Bahkan bahasa Arab pun yang menyusun kaidah, ulama-ulama bahasa Arab banyak yang dari luar Arab, bukan orang Arab, ya. Justru seperti itu yang ada. Kembali ke sini, ya. Berikutnya hasya, ya, tadi khala, ada, dan hasya. Ma taqulu fil mustasna bi hasya, apa yang kau katakan tentang mustasna dengan hasya? Hukmuhu hukmul mustasna bi ada wa khala, hukumnya adalah hukum mustasna dengan ada dan khala, ya, sama dengan ada dan khala. Iza sabaqat, iza sabaqatha, ini ya, iza sabaqatha ma al masdariyatu fayajibun nasbu, jika ma al masdariyah, ma masdariyah ini mendahulunya, maka wajib nasab. Wa amma iza lam tasbiqha ma al masdariyatu, dan jika tidak didahului oleh ma masdariyah, fa innahu yajibul jarru awin nasbu, maka dia wajib jar atau wajib nasab. Seperti pada khala dan ada tadi. Kalau ada ma masdariyah, maka wajib hanya nasab saja. Tidak boleh yang lain, tidak boleh jar. Tetapi kalau tidak ada ma masdariyah, maka dia boleh jar, boleh pula nasab. Ini. Misaluhu majururun, contohnya untuk yang majurur. Akalal qawmu hasya zaidin, kaum orang-orang itu makan, kecuali zaid. Hasya zaidin. Akala fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi, mabni dengan fathah. Al-qaumu fa'ilun marfu'an, fa'il marfu', wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak. Fi akhirihi, pada huruf akhirnya. Hasya harfu jarrin, hasya adalah huruf jar. Mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, ya. Zaidun ismun majrurun bi hasya, zaidun ism yang majrur dengan sebab hasya. Wa alamatu jarihi, tanda jarnya, al-kasratu zahiratu fi akhirihi, adalah kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian yang berikutnya, di sini Asy-Syaikh memberikan contoh untuk illah, wallahu a'lam. Atau mungkin yang mencetak kitab ini, ya, wallahu a'lam. Ma ra'aitu ahadan illa zaidan, aku tidak melihat seorang pun kecuali zaid, ya, untuk ya hikmahnya atau faedahnya mengingat kembali tentang illah. Ma nafiyatun adalah nafiyah. Ra'aitu, ra'a fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni, fi'il madhi mabni dengan sukun, liittishali bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. As-sa'u dhamirun muttasilun, dhamir muttasil mabniyun 'ala dhammi, mabni dengan dhammah, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', fa'ilun sebagai fa'il. Ahadan maf'ulun bihi mansubun, ahadan sebagai maf'ul bih mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Illa adat istisna'in. Illa adalah adat istisna, kata untuk istisna. Kemudian Zaidan mustafnan mansubun alal istisna. Zaidan sebagai mustafna, mansub dengan sebab istisna. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirihi. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya untuk hasya, kembali ke hasya. Qama qawmu hasya Zaidin. Harik Zaidin. Zaidin atau Zaidan, ya, berikan harakat pada Zaid. Zaidin dengan kasrah majrur, ataukah Zaidan mansub dengan fathah? A'ribha ala nasbi. I'rabkan pada nasab. Ya. I'rabkan dengan keadaan nasab. Qama qawmu hasya Zaidan. Qama fi'l al-madhi mabni 'ala al-fath. Qama fi'l al-madhi mabni dengan fathah. Al-qawmu fa'ilun marfu'an, fa'il marfu', wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Hasya fi'l al-madhi. Hasya adalah fi'l al-madhi. Karena tadi di i'rab untuk yang nasab, maka di sini hasya sebagai fi'al. Dan ini fi'l al-madhi. Dalun alal istisna'i, yang menunjukkan pada istisna. Jadi fi'il madhi menunjukkan pada istisna. Mabniyan alal fathatil muqaddarati, mabni dengan fathah muqaddarah alal alifi, pada alif. Seperti khala tadi ya, di sini hasya, fathahnya muqaddarah pada alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru, yang menjaga tampaknya adalah ta'adzur. Tidak mungkin alif menerima syarakat. Wa fa'iluhu mustatirun wujuban, dan fa'alnya, fa'al dari hasya itu mustatir wujub, wajib. Taqdiruhu huwa, takdirnya adalah huwa. Kemudian Zaidan maf'ulun bihi mansubun, Zaidan sebagai maf'ul bih dari hasya, dia mansub. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini. Ini i'rab yang nasab ya. Adapun i'rab yang jar, seperti contoh yang sebelumnya tadi, akalal qawmu hasya Zaidin, itu i'rab yang jar. Satu contoh lagi, coba. Kam wajhan liyajuzu fi qawmal qawmu ma'ada Zaidan, berapa bentuk, berapa keadaan, berapa sisi bolehnya dalam kalimat ini. Qama qawmu ma'ada Zaidan. Zaidan hanya satu bentuk, satu sisi, satu keadaan, yaitu Zaidan mansub dengan fathah. Kenapa? Wala yajuzu al-jaru, dan tidak boleh menjarkannya. Limadha, kenapa? Li taqaddumi ma, karena didahului oleh ma. Qama qawmu ma'ada, ada ma ya, maka dia wajib nasab, tidak boleh jar. Al-i'rabu, i'rabnya. Qama fi'lun madhin mabniyyun 'alal fathhi, fi'l madhi mabni dengan fathah. Al-qawmu fa'ilun marfu'un, fa'il marfu', wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian ma masdariyatun, ma adalah masdariyah. Ada fi'lun madhin mabniyyun 'alal fathil muqaddarati, ada fi'l madhi, karena ada ma ya, maka dia pasti fi'l madhi. Mabniyun alal fathi, mabni dengan fathah, muqad al muqaddarati, yang ditakdirkan. Alal alifi, pada alif. Mana amin zuhuriha at ta'azzuru, yang mencegah tampaknya adalah ta'azzur, tidak mungkin tampak. Wal fa'ilu bamirun mustatirun wujuban, takdiruhu huwa, fa'ilnya adalah bamir mustatir, wajib, takdirnya adalah huwa. Kemudian Zaidan maf'ulun bihi mansubun, Zaidan sebagai maf'ul bih mansub, wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini contoh-contoh untuk adawatul istitsna, yakni khala, 'ada, dan hasya. Ya. Ada yang ditanyakan hari ini? Mas Dariya itu enggak berubah makna ya? Tidak. Dalam hal ini ya, terkait dengan istitsna, dia tidak mengubah makna. Jadi Zaidah sifatnya tambahan ya, tidak mengubah makna dari khala, ada maupun hasya. Artinya khala, ada, dan hasya tetap menunjukkan istitsna. ada ma ataukah tidak ada ma dalam hal ini, tetap dia menunjukkan istisna, tidak merubah makna. Kalau seandainya ada ma nasiah di depan, ada pengaruhnya. Seandainya ada ma nasiah di depan. Baik. Ya dia. Maqama wa qawmu Masya Arsaitan Arsaitan Arsaitan. Hukumnya sesuai hukum mustafna dengan illah. Tidak pengaruh. Jadi dalam pembahasan khala, ada dan hasya, di situ tidak disebutkan, kemarin juga tidak dibahas, apakah kalimat itu tam atau nakis, ya, mujab ataukah manfi, ya, tidak dibahas, tidak disebutkan ya, sehingga secara tersirat di situ tidak terpengaruh oleh keadaan kalimat sebelumnya. Jadi hanya yang dibahas bahwasanya khola, ada dan hasya itu bisa berupa fi'il, bisa berupa isim, kemudian pengaruh terhadap mustatsna yang sesudahnya. Kecuali tadi kalau ada ma yang mendahului khola. Ya, ini. Itu saja ya. Kemarin tidak disinggung, tidak dibahas tentang ini. Dan dari contoh-contoh yang ada untuk khola, ada dan hasya, kelihatannya tidak ada ma nafiyah yang mendahului ya. Ini. Wallahu a'lam. Jadi penggunaannya mujab atau yang tidak ada nafinya. Wallahu a'lam. Untuk yang khala, ada dan hasya ya. Jadi masing-masing adawat istisna ini ya terbagi tiga kelompok ya. Ini beda-beda hukumnya. Sehingga penerapannya juga beda-beda sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dibahas. Ya, kalau itu tidak dibahas, tidak disampaikan, berarti tidak terkait atau tidak terpengaruh oleh keadaan yang sebelumnya tadi. Ya, dalam hal ini tadi khala, ada dan hasya, wallahu a'lam, tidak terkait dengan keadaan kalimat sebelumnya. Ada lagi? Ya. Wallahu a'lam, di sini tamrinnya banyak ya, pembahasannya panjang. Ya, mungkin salah satu faedahnya untuk lebih memantapkan ya, mengokohkan, memahamkan kita dalam mempelajari tentang adawatul istisna ini, tentang istisna ini. Karena memang untuk istisna itu tadi hukum ya, ada dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian hukumnya juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sehingga mungkin butuh banyak latihan, butuh banyak dan membaca, mengulang dan seterusnya. Di sini belum selesai pembahasan Qadri, masih ada beberapa lagi, tapi insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang datang ya. Yang jelas ini dibaca, diulangi terus dan dicoba untuk memahami ini semua. Al-afu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.